وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله كتب الشكر بدأ الله روح kita masih dikembalikan oleh Allah sehingga kita masih bisa bangun dari tidur kita dan masih bisa beraktivitas untuk mengumpulkan bekal untuk hari akhirat kita. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Ta'ala. Semoga kita bisa menggunakan umur yang tersisa ini untuk mutahdzin Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan tafsir firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang ke-103. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. 101 sampai 103 ya. Yang kurang sedikit lagi tafsirnya, kita belum baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum, nabada fariqun minal ladzina utul kitab." Maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul, itu Nabi Muhammad, min indillah, dari si Allah, musaddiqan lima ma'ahum, yang Nabi Muhammad membawa Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Datangnya Nabi Muhammad itu sesuai dengan apa yang dikhabarkan dalam kitab mereka. Mana rafariku dengan Nabi Muhammad kitab? Ternyata orang Yahudi mereka menolak. Sebagian mereka menolak utul kitab. Mada dafarikum yang ladina utul kitab? Orang-orang yang diberi kitab mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman. Kitab Allah, kitab Allah mereka lemparkan, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Sebagai balasannya, sebagai hukuman dari Allah Ta'ala karena menolak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau menerima Al-Quran, maka Allah jadikan mereka suka mempelajari kitab sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan yang mengatasnamakan Raja Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mempelajari sihir, tidak pula mengajarkan sihir. Walakin syayatin kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir, yang mana syaitan-syaitan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut, dan mengajarkan sihir apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini fitnah, kami ini ujian, jangan kufur, jangan belajar sihir. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka tetap mempelajari dari mereka berdua. Ma yufarriquna baina al-mar'i wa zawji, apa-apa yang bisa, sesuatu yang bisa memecah belah antara seorang suami dan istrinya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan tidaklah apa yang mereka sihir memberikan pengaruh, dan tidaklah memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari apa-apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad alimu, dan sungguh orang Bani Israel, sungguh orang Yahudi mengetahui. Laman ishtarahu, barang siapa yang membeli sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhir, di hari kiamat nanti. Walabi sama syarobi anfusahum, alangkah jeleknya apa yang mereka beli untuk diri mereka. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu, seandainya mereka beriman, wattaqu, dan bertakwa, lama subatun min indillah, niscaya mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah. Lama subatun min indillahi khair, pahala yang baik di sisi Allah mereka dapatkan. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kita lanjutkan tafsirnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, thumma dzakara mafasid sihr, kemudian Allah menyebutkan tentang bahaya sihir, mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Faqala, Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, mereka mempelajari dari keduanya sihir, sesuatu yang bisa memecah belah antara seorang suami dan istri. Wa ma anna mahabbata az-zawjayn la tuqasu bi mahabbati ghayrihima, padahal yang namanya kecintaan suami istri itu tidak bisa dikiaskan dengan kecintaan selainnya, selain dari keduanya. Karena Allah qala fi haqqihima, kana Allah berfirman tentang suami istri, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kami jadikan di antara kalian wahai suami dan istri rasa cinta dan rasa kasih sayang. Namun ternyata dengan sihir bisa rusak cinta yang murni seperti ini, bisa rusak. Wa fi hadza dalilun, maka dalam ayat ini terdapat dalil, terdapat bukti, anna sihra lahu haqiqatun, bahwasanya nama sihir itu betul-betul ada hakikatnya, nyata, betul-betul ada. Orang yang tadinya sering mencintai tahu-tahu berubah sering benci. Orang yang mau nikah gak jadi-jadi nikah, selalu gagal saja, hampir jadi gagal lagi, gagal lagi. Betul-betul ada yang namanya sihir. Warung yang katanya dulu rame, tahu-tahu sepi. Selalu orang lapor, kenapa tutup terus warungnya, padahal dia setiap harinya buka. Betul-betul yang namanya sihir itu ada hakikatnya. Wa annahu yadurru bi'idznillah, dan bahwasanya sihir itu tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah? Ya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin sihir itu terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena memang Allah izinkan. Ketahuilah, izin Allah itu ada dua macam. Apa sih maksudnya izin? Izin artinya bi'iradatillah, kalau Allah kehendaki. Wal izni naw'an, izin itu ada dua macam, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Izin itu ada dua macam. Yang pertama, izni qadari. Izin qadari namanya. Mencakup pula perkara yang Allah sukai maupun perkara yang Allah tidak sukai. Wa wal muta'alliqu bi masyiatillah, maka izin qadari ini, apa yang Allah takdirkan, itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki terjadi, baik perkara itu Allah sukai maupun perkara itu Allah tidak sukai. Seperti maksiat, Allah suka enggak? Enggak suka. Tapi ada enggak orang yang berbuat maksiat? Banyak. Kenapa? Sudah Allah takdirkan. Ini takdir qadari. Demikian juga sihir, Allah tidak suka, Allah tidak kehendaki, tapi terjadi yang namanya sihir itu dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Kama fi hadhihi al-ayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ketika sihir itu dilakukan dan Allah menghendaki, maka terjadi yang namanya sihir, rusak rumah tangga dan yang lainnya. Yang kedua, wa idhnu syar'i. Dan ini mencakup hanya perkara-perkara yang Allah ridhoi saja. Nah, kita bisa hadir di majlis ilmu ini karena Allah yang izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, sekalipun kita paksa-paksa seseorang untuk hadir, enggak bisa. Kita rayu, enggak bisa. Kita tarik tangan, enggak bisa. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak bisa. Kita hadir di majlis ilmu karena memang Allah izinkan, dan ini izin syar'i karena perkara yang disyariatkan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala fil ayati sabiqah, pada ayat yang telah lalu, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, maka sungguhnya Jibril itu menurunkan wahyu ke dalam hatimu itu dengan Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dan sukses, berhasil. Kok bisa? Karena Allah yang izinkan. Karena Allah yang menyatakan. Wa fi hadhihi al-ayati wa ma asbahaha. Dalam ayat ini dan juga ayat yang semisal dengan ayat ini, annal asbaba mahma balagat fi quwwati ta'thir, bahwa sebenarnya sebab, sekuat apapun pengaruh sebab itu, innaha tabi'atun liqada'i wa qadri, maka sebab tersebut tetap mengikuti kehendak dan takdir Allah Ta'ala. Laisat mustaqillatun fi ta'thir, tidak berdiri sendiri di dalam memberikan pengaruh. Maka tukang sihir sudah melakukan sebab-sebab yang sempurna, menyiapkan mereka hidung, kasih kemenyan, kembang-kembang, disiapkan keris yang ada khodamnya, ada foto orang yang mau disihir untuk dibunuh, sudah lengkap. Dan tukang sihir pun dibayar, pokoknya sudah lengkap syarat-syaratnya. Sekuat apapun pengaruh sihir, tapi tetap saja dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengikuti kehendak dan takdir Allah. Kalau Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, maka tidak pernah terjadi sekali. Semua tergantung kepada Allah. Ya, kalau tanya tentang permasalahan takdir ini, maka ahli sunnah tentu di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Baik, nanti kita baca insyaAllah. Walam yukhalif fi hadhil asr ahadun min firakil ummati ghairu qadariyah fi af'alil ibad. Tidak ada yang menyelisihi tentang permasalahan usul akidah ini seorang pun dari berbagai macam kelompok umat ini selain Qadariyah. Kelompok-kelompok dalam Islam ini semuanya sepakat. Segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah, kecuali Qadariyah. Kelompok orang tidak percaya dengan takdir. Fi af'alil ibad, dalam perbuatan hamba. Apa kata Qadariyah? Ya kalau mau sukses ya bekerja. Kita berhasil, kita kaya, karena memang usaha kita enggak ada kaitannya dengan takdir. Bukan takdir. Subhanallah. Padahal betapa banyak orang bekerja tapi enggak sukses, enggak berhasil. Kalau memang apa yang kita upayakan, usahakan itu pasti berhasil. Pasti semuanya kaya. Ternyata tidak. Gagal lagi, gagal lagi. Belum berhasil, gagal lagi. Karena memang semuanya dibawa kepada Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Namrud terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kumpulkan kayu bakar, mereka nyalakan api. Ini api panas dan bisa membakar, bisa kosong. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut. Apakah terbakar? Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan. Allah perintahkan api itu menjadi dingin. Ya nar kunun nardar masalah wali Ibrahim. Jadi api jadi dingin dan dingin menyalakan Ibrahim. Ini menunjukkan sebesar apapun, sekuat apapun sebab musabab yang dilakukan oleh para hamba, tetap dibawa kehendak Allah. Qadariyah tidak percaya dengan apa Allah takdirkan terkait dengan perbuatan hamba. Demikian juga yang mirip dengan mereka ini Mu'tazilah, orang yang mengedepankan akal daripada dalil. Seperti Rasyid Ridho, Muhammad Abdul, Muhammad Sini Salih. Ada juga kelompok yang sebaliknya, namanya Jabriyah, yang dia mengatakan kita ini ya seperti wayang, tergantung yang menggerakkan. Kita kaya karena takdir Allah, kita bekerja kita kaya karena takdir Allah, kita miskin semua takdir Allah. Enggak perlu ikhtiar, enggak perlu usaha. Ini juga sesat. Yang menolak takdir sesat, yang menyatakan semuanya ditakdirkan oleh Allah, tidak perlu usaha, juga sesat. Maka ahli sunnah tengah-tengah. Betul, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk perbuatan hamba adalah takdir Allah Ta'ala. Namun kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Adapun hasil tetap dibawa kepada Allah. Sukses atau tidak tergantung sudah apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan kita berhasil, pasti berhasil. Kalau Allah takdirkan tidak berhasil, ya tidak berhasil. Yang jelas dari upaya dan usaha kita itu mau mendapat pahala dari sisi Allah, karena Allah yang memberikan kita untuk berusaha, untuk ikhtiar. Maka tidak ada yang menyisi tentang kaidah ini kecuali Qadariyah dalam perbuatan hamba. زعموا أنها مستقلة غير أهلان زعموا أنها مستقلة غير تابعة لمشيئتي. Di mana orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Qadariyah, mereka memiliki, mereka menyangka dengan penyangkaan yang salah bahwasanya yang namanya takdir itu, yang namanya sebab musabab itu berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan takdir. Kalau kita menentukan sebabnya pasti berhasil. Fa'akhrajuha al-qudratillah, maka mereka keluar dari kehendak Allah, dari takdir Allah. Wa'ud Mu'tazilah, menurut Qadariyah. Fa khalifu kitab Allah, maka orang-orang Qadariyah menyelisih kitab Allah, wa sunnah Rasulih, menyelisih sunnah Rasul, wa ijma' as-sahabati, menyelisih ijma' para sahabat, wa tabi'in, menyelisih ijma' para tabi'in. Summa dzakara anna ilma as-sihr, summa dzakara anna ilma as-sihr madaratun haq. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya yang namanya ilmu sihir itu mudarat semua, semata-mata mudarat, enggak ada manfaat. Laisa fihi manfaatun la diniyatun wa la dunyawiyatun. Ilmu sihir itu tidak bermanfaat bagi dunia dan juga tidak bermanfaat bagi akhirat. Masalah agama kalian tidak, dunia tidak bermanfaat. Masalah dunia kalian tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, tentu tidak perlu kalian tak bayaran. Langsung kaya, langsung bahagia. Nyatanya, sengsara semua itu dukun-dukun. Tidak ada yang bahagia, semua sengsara. Kalau mereka menunjukkan ilmu-ilmu sihir di pinggir-pinggir jalan, ya Allah, di pinggir jalan. Ternyata ujung-ujungnya jual obat. Menunjukkan ilmu sihir yang mereka miliki tidak bermanfaat bagi diri mereka. Ujung-ujungnya meminta bayaran dari petunjukan-petunjukan yang dia adakan. Uangnya didapat dari manusia, bukan dari ilmu sihirnya. Mereka digaji, karena saya sudah mempertunjukkan dalam keanehan-keanehan, minta bayaran dari kru TV dan lainnya, jual obat dan lainnya. Karena ilmu sihir itu tidak bisa membuat dia kaya, tidak bermanfaat bagi agamanya dan juga dunianya. Bagi agamanya jelas tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Kalau ini jadi ba'd manafi' ad-dunyawiyah fi ba'd ma'asi, sebagaimana didapatkan sebagian manfaat duniawiyah pada sebagian maksiat. Di antara maksiat yaitu minum khamr. Khamr Allah menyatakan misalnya mata'anul khamr wa maisir kun fihi wa ifnul kabir. Mereka bertanya kepada Nuh Muhammad tentang judi, khamr dan juga judi. Katakan dosa itu lebih besar daripada manfaatnya. Menunjukkan apa manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Tetapi kalau ilmu sihir, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mudaratnya pasti. Mudarat bagi orang lain, termasuk mudarat bagi orang yang belajarnya. Mudarat bagi keluarganya terkadang. Dia datang ke dukun supaya laris, didatangi oleh para laki-laki, dikasih susu oleh dukun. Yang dapat mudarat siapa? Dia sendiri. Sudah diperkosa oleh dukunnya, kemudian mau buruk laki-laki pada suara dengan dia. Ramai laki-laki mendatangi dia. Zilang mau beli. Hasilnya ternyata memiliki sejenis kayak hasil zina. Dimakan oleh ibunya. Dan mudaratnya ternyata ada perjanjian dengan syaitan tersebut. Siapapun yang makan hasil dari hasil zina itu akan menjadi tumbal. Sudahlah mudarat dirinya, memudaratkan dirinya, nanggung dia, nanggung juga keluarganya, dan orang yang pernah mendatanginya juga menjadi tumbal. Ini kan semuanya mudarat. Namun dia laris, kalah wanita-wanita muda. Dia tua tapi orang menarik, orang tertarik dengan dirinya karena menggunakan susu dan lainnya. Yang namanya sihir itu betul-betul mudarat, bukan murni mudarat. Kama qala ta'ala fil khamri wal maisir. Tetapi kalau maksiat terkadang ada manfaatnya. Seperti minum khamr. Allah katakan, "Qul fiihima ismun kabiir," katakanlah pada keduanya, judi dan khamr, itu dosa besar. "Wa manafi'u lin-nas," juga ada manfaatnya bagi manusia. "Wa ismun ma akbaru min naf'ihima," tetapi dosa lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi tak tidak berhasil, bisa beli ini dan bisa beli itu. Mudaratnya banyak, kadang kalah stres dia, bunuh orang dan lainnya. Demikian juga khamr, terkadang minum dulu orang masih hangat badannya, jadi sehat dia. Tetapi lama-lama ginjalnya rusak, manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih besar, hilang akalnya. Minum khamr, tahu-tahu dia membunuh orang tuanya. Memperkosa, merampok dan yang lainnya, kejahatan-kejahatan yang lainnya disebabkan dia mabuk. Nah, tetapi kalau sihir enggak betul-betul enggak ada manfaatnya. Fahadha sihru, maka sihir ini mudaratun mahdh, semata-mata seluruhnya adalah murni kemudaratan. Falaysa lahu da' aslan, maka tidak ada yang mendorong kepada asal kebaikan, tidak ada. Fal malhiyatu kulluha illa madarrah, mak yang namanya larangan-larangan Allah seluruhnya, apapun larangan Allah tersebut, bisa jadi merupakan mudarat murni mudarat, au syarruha akbar min khairiha, atau bisa jadi kejelekannya itu lebih besar daripada kebaikannya. Larangan-larangan Allah ada dua kemungkinan, itulah bisa jadi betul-betul mudarat murni. Kemungkinan kedua, mudaratnya lebih besar daripada kebaikannya. Sebaliknya, amal ma'murat, ada pun perintah-perintah Allah, imma maslahatun, ada yang perintah Allah itu mengandung kebaikan seluruhnya, betul-betul dalam kebaikan. Kalau kita kerjakan perintah Allah, mengandung kebaikan yang luar biasa. Ada juga perintah Allah, khairaha aksar min syarriha, yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Contohnya apa? Yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, contohnya jihad. Itu perintah Allah. Nah, kebaikannya luar biasa. Untuk orang yang berjihad, bisa mati syahid. Bisa masuk surga tanpa hisab. Tanpa diasap dalam kubur, masuk jannah, masuk surga. Bisa mengajak keluarganya untuk masuk surga juga. Mudaratnya, ya, nyawa-nyawa yang artinya hilang kesedihan dan lainnya. Yang jelas perintah Allah ada dua juga. Ada yang pengaruhnya itu betul-betul semuanya kebaikan, tidak mengalami kemudaratan. Ada juga yang kebaikannya lebih besar daripada mudaratnya. Ada penarangan Allah, ada dua juga. Ada yang murni semuanya kejelekan, contohnya sihir. Ada juga larangan-larangan Allah itu yang lebih besar kejelekannya daripada manfaatnya, contohnya khamr. Ikhwatullah rahimani wa rahimatullah jami'an barakallahu fikum. Kama anna al-ma'murati, walaqad alimu, dan sungguh orang-orang Yahudi mengetahui, ay al-Yahud, artinya orang-orang Yahudi, lima ishtarahu, barang siapa yang membeli sihir, ay raghba fi sihri raghbatan mushtari fi sil'ah, senang, suka, cinta dengan sihir, seperti orang yang membeli barang dagang karena dia suka beli. Barang siapa yang suka dengan sihir, maka sebenarnya dia sudah tahu, orang Yahudi itu sudah tahu apa yang mereka ketahui. Lalu fil akhirat min khalaq, orang yang membeli sihir maka di akhirat tidak mendapatkan khalaq, tidak mendapatkan bagian, ay nasib, tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Kenapa? Karena belajar sihir itu kufrun kafir. Bal wa mujibun al-uqubah, bahkan orang yang belajar sihir itu akan mendatangkan azab. Ya, pasti dia tersiksa, pasti dia akan sengsara. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan. Orang-orang Yahudi berpajar sihir dan pada mereka tahu bahwa orang berpajar sihir akan merugi, tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Mereka melakukan yang demikian itu bukan bodoh, bukan tidak tahu. Walakinnahum istahabbu alhayatid dunya alakhirah. Mereka tetap melakukan yang demikian itu karena cinta hidup dunia dalam kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat. Akhiratnya dia gadaikan untuk sekedar mendapatkan sihir. Kita sudah ceritakan satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ketika seorang wanita ditinggal pergi oleh suaminya, tak pulang-pulang, datanglah menawarkan untuk belajar sihir biar tahu. Akhirnya dia ikuti nenek umum, diikuti, kemudian diajak oleh nenek umum dengan ilmu sihirnya sampai ke daerah Irak dan dunia belajar sihir. Maka malaikat mengatakan, jangan, jangan kalian pun apa yang sihir? Kufur itu, kufur. Kamu mau baca sihir? Ya sudah, sama. Di situ ada tulipan, ada bara api yang kecil di sana. Kemudian dia takut, dia keluar lagi, gelap. Sudah. Apa yang melihat? Tidak ada. Tapi belum. Pulang-pulang, baca belajar sihir, kufur itu. Tidak, tetap belajar sihir. Ya, kalau yang mau, sudah. Kecil di situ. Kecil bara api itu. Tanur. Tanur itu seperti untuk masak kue, kuali yang terbalik, ada lubangnya. Biasanya orang-orang Arab masak kue, tempel-tempelkan tadi minggu-minggu. Tanur itu. Di bawahnya ada bara api. Kecil itu. Tidak baca sihir, tidak, pokoknya kita baca sihir, ya sudah. Masuk lagi, sampai tiga kali. Dia kencing, dia dapati ternyata ada yang keluar dari tubuhnya seperti orang berkuda, seperti pasukan yang berkuda, atau seperti pejuang. Kemudian berkuda, kepalanya tertutup. Kemudian dia merasa pergi ke langit, hilang. Sudah, sudah, apa yang dilihat? Kemudian sesuatu orang berkuda, kepala tertutup, kemudian pergi. Ya, itu berhasil. Kamu sudah sukses menjadi tukang sihir. Kita iman kamu sudah. Lemparkan itu gandum atau beras. Perintahkan apa yang kamu kembali terjadi. Tunggu, langsung tunggu. Langsung berdua. Langsung pulang. Jadi roti. Itu berjadi roti. Bisa dia. Berhasil menjadi sihir. Bukan ini sebenarnya aku harapkan, wahai Aisyah. Rasulullah, Rasulullah sudah mengenal dunia, menangis jadi-jadinya. Maka Aisyah pun hampir tidak tahan, hampir menangis juga melihat kesedihan yang ini. Maka ditanya para sahabat, para sahabat juga bingung, gimana ya, yang ini sudah pergi, apakah menangis ini masih bisa bertobat? Menangis para sahabat. Maka ibu Abbas mengatakan, sudahlah, berbaktilah dengan kedua orang tuamu. Maksudnya kamu lakukan kurung, maksudnya sangat besar, tetapi tidak ada yang bisa menandingi dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya juga pahalanya sangat besar. Maksudnya kamu lakukan sangat besar, berbakti kepada orang tua, pahalanya sangat besar. Semoga bisa mengurangi dosamu. Alhamdulillah. Ini bahaya besar mempelajari sihir. Walabi sama syarubi al-fusum yaukani ya'lamin. Alangkah jeleknya apa yang mereka beli untuk diri mereka sampai-sampai berani mengorbankan keimanan. Laukani ya'lamin, seandainya mereka mengetahui ilman yasmur al-amal mafi'luhu, seandainya mereka mengetahui dan ilmu yang membuahkan amalan. Tapi tetap ternyata mereka lebih memilih sihir sehingga mereka binasa waliyadzubillah. Dan demikian selesailah kita membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Insyaallah kita akan kaji lagi ayat 104 dan 105 pada kesempatan akan datang bila insyaallah taala. Nakhtafi hadha al-dar, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu rahimakumullah.